Apa hukumnya memakai kaos bola? Apa hukumnya memakai kaos bola yang asalnya dari klub-klubnya orang kafir beserta namanya seperti Lionel Messi yang terpampang pada punggungnya karena seringkali kaum muslimin memakainya bahkan untuk sholat. Ini juga demikian, enggak diperbolehkan ya. Ini termasuk bab tasyabbuh dengan mereka. Enggak boleh. Tapi hukumnya enggak kufur, enggak syirik. Hukumnya apa ya, Fan? Hukumnya keharaman atau maksiat. Barakallahu fiik. Apalagi untuk sholat ya, jangan. Jangan untuk sholat ya. Naam, barakallahu fiik.